rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya akan menjadi salah satu tujuan syaitan. Dia akan tenang dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat tinggalnya. Tetapi kalau Al-Quran itu dibacakan di dalam rumah, terutama surat Al-Baqarah, maka fa'inas syaitan lari menjauh dari rumah yang seperti itu. Kenapa dibacakan Al-Quran? Tidak cukup itu kita setel murotal. Tidak cukup. Nah, karena yang paling terpenting adalah keinginan dari kita. Nah, tapi kalau kita baca Quran sendiri, kadang-kadang murotal kita bacakan juga untuk mengingatkan kita dalam rangka murojaah, dalam rangka kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau barangkali kita sedang dalam proses menghafal Quran, silahkan. Tapi kalau cuma sekedar mengandalkan yang penting style saja, lisan kita sendiri kering dari bacaan Al-Quran, itu yang perlu dievaluasi dan harus diperbaiki. Nah. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan dikira dan tidak boleh dianggap bahwa tindakan preventif seperti ini itu remeh. Nah, ini sesuatu yang besar buat kita. Dan pengaruhnya sungguh-sungguh luar biasa, sehingga rumah tangga itu sejuk, keluarga kita itu akan nyaman, keluarga kita selalu mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan selalu meminta, berdoa agar dilindungi dari syaitan. Hadis Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sebuah hadis yang sudah dilupakan oleh sekian banyak kaum muslimin. Hanya sedikit yang memahami, sedikit pula yang kemudian mempraktekannya. Hadis Bukhari Muslim ini menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana janahal lail au amsaitum fakuffu sibyanakum." Kalau sudah waktu petang datang menjelang maghrib dan maghrib, fakuffu sibyanakum, pegang tahan anak-anak kecil kalian. Jangan dibiarkan lari keluar dari rumah, jangan biarkan bermain di jalan, di gang-gang, padahal sudah menjelang maghrib, matahari hampir tenggelam, sholat maghrib, pegang yang anak-anak kecil ini. Nah, yang belum mencapai usia tamiz, usia balik. Kalau yang tamiz, usia balik, ingin dibiasakan mesjid berjamaah ke masjid, alhamdulillah. Tapi anak-anak kecil, biarkan lari sana lari sini. Alasan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan tandashiru hina idzin. Karena syaitan itu berpencar pada waktu-waktu yang seperti itu. Ini sabda Nabi Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, fa idza dhahaba sa'at min al-lail fahulluhum. Tapi kalau sudah mulai masuk betul-betul malam, silakan dilepas. Dilepas bukan berarti kemudian dibiarkan di pinggir jalan. Nah, tapi masih di dalam rumah tadi tetap diupayakan. Jangan kemana-mana. Sini, dididik. Nah, fa'aghliku al-abwab wa'zkuru smallah fa'inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Kalau sudah sampai seperti itu, suasana maghrib, matahari hampir tenggelam, tutup pintu, tutup jendela. Ketika tutup pintu, tutup jendela, sebut nama Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Tutup kunci. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Karena syaitan tidak akan mampu membuka pintu yang telah tertutup. Apalagi disebutkan bismillah. Ini hadis Nabi SAW. Sangat bertolak belakang dengan sebagian yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena ketidaktahuan mereka. Maka tugas kita adalah menyebarluaskannya. Nah, di beberapa daerah malah dibuka lebar-lebar pintu itu. Nah, pintu rumah berdaun dua. Nah, kalau sudah menjelang maghrib, setelah maghrib buka. Nah, katanya untuk menunjukkan kami siap menerima tamu. Kami orangnya tidak tertutup. Kami selalu bangga kalau misalkan ada orang datang. Nah, makanya pintunya dibuka, jendelanya juga dibuka. Masya Allah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan yang demikian. Nah, buka, tutup pintu dan jendela, ucapkan bismillah. Nah, yang sangat disayangkan sekarang, barakallahu fikum, rumah sengaja dibuka pintunya, dibuka jendelanya, sehingga orang yang lewat di depan rumah tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Auratnya terlihat. Nah, baik aurat pribadi-pribadi maupun aurat yang sifatnya rumah. Nah, ini dan segala macam dibuka itu. So, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Jalla wa ala memberikan kekuatan untuk kita. Kekuatan untuk semangat di dalam belajar agama lebih dalam, semangat untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dari ajaran Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan lupa berta'awudz. Ini hanya sebagian contoh saja. Nah, masih banyak hal-hal yang lain yang di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Terkait dengan poin yang pertama ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah poin kedua, yaitu sesering mungkin, dan jagalah semangat untuk sesering mungkin itu saling mendoakan kebaikan di antara anggota keluarga. Nah, jangan dianggap sungkan, jangan dianggap berat, aduh tidak biasa Ustaz, lucu. Kami itu lucu sekali. Nah, ketemu istri bilang barakallahu fik istriku, lucu. Kami itu. Atau misalkan istrinya apa namanya melepas kepergian suaminya berangkat bekerja, tangannya dipegang suamiku, semoga Allah selalu menjagamu. Aduh lucu Ustaz. Kan itu ya. Anaknya apa namanya misalkan menurut apa yang dikatakan orang tuanya. Nak sini nak tolong ambilkan apa namanya air minum di kulkas itu buat Abi. Wah, ambil kan gitu. Setelah diserahkan, sini. Barakallahu fik anakku. Barakallahu fik putraku. Barakallahu fik putriku. Naam. Hafizakillah, hafizakallah. Allah yahfazuk. Naam. Lucu kan begitu. Yang tidak terbiasa memang lucu. Kan malah kadang ditertawakan. Padahal Masya Allah, terkait dengan poin yang pertama tadi, poin kedua ini saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lain itu harus dihidupkan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, diupayakan itu hidup. Begitu Pak ya? Betul enggak? Betul enggak? Sudah biasa ya? Insya Allah. Sudah biasa apa ini Mas ya? Sudah biasa berdoa atau sudah biasa tidak berdoa? Doa-doa kebaikan itu perlu sekali. Di depan mereka secara langsung, tidak diketahui juga oleh mereka. Dalam doa kita, kita doakan istri, doakan anak. Yang istri mendoakan suami. Doa apa? Doa-doa kebaikan. Nah, doa-doa kebaikan. Nah, ada saat kita berdoa, mendoakan mereka, keluarga tahu. Tapi ada saat-saat tertentu kita sengaja tidak memberitahu dan biarkan keluarga kita tidak tahu kalau selama ini kita mendoakan mereka. Sebut namanya, ya Allah, jadikanlah apa suamiku menjadi suami yang saleh, suami yang lemah lembut. Seorang suami pun seperti itu, ya Allah, jadikanlah istriku menjadi istri yang salehah, yang selalu menyenangkan ketika dipandang, yang selalu menjaga diri ketika ditinggal pergi. Doakan seperti itu. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah anak-anakku para pembela Islam dan pembela sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Itu doa di dalam doa kita. Ini juga prinsip penting sekali. Nah, untuk menjadikan keluarga kita sebagai penghuni surga, bi'idznillah. Doa. Ingin menjadi penghuni surga, tetapi tidak pernah meminta untuk jadikan penghuni surga. Kalau tidak pernah, mungkin terlalu kasar lah. Nah, ingin menjadi keluarga penghuni surga, tetapi kita jarang meminta kepada Allah Subhanahu. Hanya sesekali saja ketika sadar. Nah, ketika baru pulang taklim. Nah, setelah lepas 2-3 hari, tidak lagi berdoa. Nah, lupa. Nah, surga itu diminta, surga itu kita upayakan untuk dapat menggapainya. Tidak diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada usaha, ada ikhtiar dari kita. Nah, di dalam Al-Quran ada sekian banyak doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa? Kebaikan dan kemaslahatan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kepribadian ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang tidak meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, qurrata a'yun, mereka menjadi penyejuk mata, menyenangkan, membahagiakan, menghibur, bukan malah menyusahkan, bukan malah menyengsarakan, bukan, tapi menjadi qurrata a'yun. Nah, penyejuk hati, penyejuk mata, menyenangkan, menghibur, membahagiakan, dan seterusnya. Itu doa orang-orang yang menjadi hamba ar-Rahman, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa seperti ini, barakallahu fikum, jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibandingkan kita berdoa, ya Allah, lancarkan usaha dagangku. Ya Allah, perbanyak pelangganku. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan itu cepat segera bayar utangnya. Ya Allah, doa ini jauh lebih penting. Barakallahu fiik. Kita bekerja, kita cari uang, kita berdagang, kita berjual beli. Kapan kita menikmatinya? Itu semua hasil kerja, hasil kita usaha. Barulah akan bisa dinikmati ketika bisa menjadi penyokong dan pendukung kebahagiaan keluarga. Nah, kita doanya seperti, ya Allah, mudah-mudahan proyek ini lancar, proyek ini sukses, ya Allah, proyek ini sukses, sampai kita lupa mendoakan kebaikan untuk istri dan anak-anak kita. Proyek lancar, proyek sukses, sampai ke rumah ada laporan, bapak anaknya kecelakaan. Astagfirullah, kenapa? Ikut trek-trekan. Tahu trek-trekan nggak? Oh, balap. Di sini bahasanya apa? Masa trek-trek? Enggak, trek-trekan, balap. Balapan liar. Kan. Udah bangga, kenapa? Oh, alhamdulillah, doa saya terkabul. Kan. Kenapa terkabul? Proyek, Pak. Lancar. Ini bulan depan cair, insya Allah. Nanti akan saya bantu kamu, saya ajak semuanya makan mie ayam. Dan futsal nanti selama 3 bulan saya gratiskan. Wow, itu sudah segala. Itu doanya, doa terus biar proyeknya lancar. Tapi ternyata doa untuk kebaikan istri dan anak-anaknya persentasenya cuma 1 banding 10, 1 banding 100 bahkan. Atau bahkan sudah kapan terakhir dia mendoakan kebaikan untuk istri dan anaknya sudah lupa. Saking lamanya dia tidak mendoakan kebaikan istri dan anaknya. Coba diingat-ingat kapan terakhir berdoa seperti ini. Kemarin kan? Kemarin tahun lalu. Masya Allah. Nah, kebahagiaan kita itu justru di keluarga. Kebahagiaan dan ketenangan itu di dalam rumah kita. Nah, ya percuma lah. Itu akhirnya akan terasa hampa, hambar di dada rasanya. Nah, ketika dapat keuntungan-keuntungan duniawi, kelancaran bisnis, rezekinya yang sifatnya materi, tapi ternyata istri dan anak-anak kita jauh dari nilai baik. Apa sebabnya? Karena kita sebagai kepala keluarga jarang mendoakan kebaikan. Para ibu, kaum istri pun seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan bagi suami-suaminya, bagi anak-anaknya. Jangan pernah berhenti. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ini juga dibaca oleh kaum mukminah, kaum muslimah. Nah, Nabi Zakaria alaihi salam berdoa bagaimana? Berdoa untuk meminta, memohon diberi keturunan dari Allah Azza wa Jalla. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Ini doa. Para nabi saja berdoa mendoakan anaknya menjadi anak yang saleh, anaknya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, doa Nabi Zakaria disebutkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku dari sisimu anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Nah. Jadi, ketika kita sebagai orang tua punya anak, ya, punya anak, putra, putri, masih kecil atau sudah besar. Nah, kalau ternyata kita saksikan, kita lihat dari anak-anak kita sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka yang pertama kali harus dievaluasi adalah, sudah maksimalkah kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar Allah memudahkan keluarga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim dengan dibantu Nabi Ismail membangun Ka'bah. Setelah selesai, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang selalu berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, demikian juga jadikanlah di antara anak-anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat sekian banyak anak-anak keturunan kami tunduk dan berpasrah diri kepadamu ya Allah. Lihat Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu semua disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Nah, selalu meminta, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku cucunya Al-Hasan atau Al-Husain di hadapan sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, menyatakan, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai cucuku ini, maka aku mohon ya Allah, cintailah dia. Nah, pangku anakmu, gendong anakmu kalau masih kecil, buai, ayun-ayun dia, tapi jangan lupa untuk mendoakan, ya Allah, cintailah anakku ini, ya Allah, sayangilah anakku ini, ya Allah, berikanlah taufik untuk dia, jadikanlah anakku ini solid dan sehat, sambil kita gendong begini. Insyaallah, tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Minahasa juga boleh. Iya dong, iya Jo. Jangan Jo, oh, dengar-dengar saja. Ya, torang begitu. Torang-orang Islam itu kalau gendong anak harus begitu, torang. Jangan seperti dorang. Jangan seperti dorang. Asik juga bahasa Manado sebenarnya. Menghemat tenaga, menghemat nafas. Karena main singkat-singkat tuh. Ini kegiatan apa, seorang ibu gendong anak, seorang ayah dia apa namanya, misalkan membantu istrinya, mungkin istrinya sedang ikut taklim atau apa, kemudian kita yang apa menjaga anak-anak, jangan jadikan apa kegiatan seperti itu seperti kegiatan yang melelahkan, kegiatan yang menjenuhkan. Jangan, tapi jadikan kesempatan untuk berdoa. Lihat Rasulullah pangku cucunya, Allahumma inni uhibbu fa ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai cucuku ini, cintailah dia ya Allah. Nah, jangan tunggu dia besar dulu, jangan tunggu dan jangan nantikan anak kita bermasalah baru kita berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Memang tidak ada kata terlambat, betul, kita sepakat tidak ada kata terlambat. Nah, tapi sebelum terlambat sampai seperti itu, sejak kecil sudah kita jaga itu doa, doa, doa, doa kebaikan buat anak-anak kita. Ada beberapa kasus terjadi yang saya diminta untuk jadi konsultan dalam hal ini. Orang tua apa mengeluh, anaknya nakal Ustaz, anaknya tidak bisa diatur, anaknya sering melawan, anaknya begini, anaknya kena kasus di pondok, anaknya dikeluarkan dari pondok, kan gitu. Terus jawabannya, saya sudah berdoa Ustaz, saya sudah memohon kepada Allah, sudah apa, sudah sampai kering kalau bahasa gini, sampai kering apa mulut ini berdoa. Tengah malam saya sujud sepertiga malam yang terakhir, macam-macam. Ketika pertanyaan saya ajukan, sejak kapan Bapak berdoa seperti itu? Sejak anak Bapak berkasus atau sejak dari kecil dulu anaknya? Jawabannya ya sejak berkasus saat itu sudah. Memang tidak ada kata terlambat. Saya cuma ingin mengingatkan beliau, kan gitu ya. Karena ada keterlambatan, delay. Karena ada keterlambatan berarti berdoanya juga terus. Nah, karena kita ada kekosongan waktu di sana. Nah, tapi masya Allah, biiznillah, dikuatkan keyakinannya, diperbesar prasangka baik kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Kalau dari kecil kita doakan, jangan tunggu ada masalah. Jangan tunggu nanti kalau anak-anak kita bermasalah, anak kita nakal, baru berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah buat anakku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ingat, memang tidak ada kata terlambat. Teruslah berdoa, walaupun sudah terlambat. Tapi bagi mereka yang belum terlambat, yang sekarang baru saja menikah, belum punya anak, sebentar lagi punya anak, insya Allah, kita doakan seperti itu. Kemudian yang sudah menikah, kemudian baru punya anak, umur 1 tahun, 2 tahun, sejak sekarang. Nah, doakan. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang soleh. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, innaka sami'ud doa. Sesungguhnya engkau, ya Allah, adalah zat yang maha mendengar doa. Bukan cuma mendengar saja. Nah, tetapi juga mujibud da'wat. Juga mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Nah, di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang berkunjung ke rumah Fatimah. Fatimah itu putri kandungnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana suamimu? Mana anak-anakmu?" Panggil mereka. Kemudian Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, datang. Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun datang. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengambil kain panjang dan lebar, kisa, Al-Hasan dan Al-Husain di pangku. Ali di sebelah kanan, Fatimah di sebelah kiri, atau sebaliknya, diapit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tutup mereka dengan kain tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ahla baiti azhib anhumur ritsa wa tahhirhum tathira. Allahumma ahla baiti azhib anhumur ritsa wa tahhirhum tathira. Allahumma ahla baiti azhib anhumur ritsa wa tahhirhum tathira." Tiga kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Ummu Salamah bertanya, "Loh, saya kan juga keluarga Anda wahai Rasulullah." Kemudian Ummu Salamah diminta untuk masuk ke dalam kain tersebut. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putrinya, menantunya, kedua cucunya diposisikan satu tempat, satu letak. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan, "Ya Allah, ini keluargaku, ahlul bait. Hilangkanlah kekotoran-kekotoran dari mereka, dosa-dosa. Wa tahhirhum tathhira, dan sucikanlah mereka." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita pun mestinya juga mencontoh serta meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita doakan anak kita, doakan istri kita, doakan suamimu. Doakan suamimu. Nah, bukan mengeluh saja, "Ya Allah, kenapa hidup ini begitu susah? Ya Allah, kenapa hidup ini selalu menderita? Ya Allah, masalah terus, ya Allah." Ini kan memperbesar nilai negatifnya, cara berpikir negatif. Walaupun Anda meminta, berdoa, memohon kepada Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik, tapi sisi yang lain jangan dilupakan. "Ya Allah, kuatkanlah kami. Ya Allah, sabar-sabarkanlah kami. Ya Allah, berikanlah taufik untuk suamiku." Nah, ketika melihat suaminya datang dari tempat kerja capek, lelah, wajahnya cemberut, nah, bukan kemudian seorang istri lalu ikut-ikutan cemberut, tapi doakan, barakallahu fiik, semoga Allah berikan kekuatan untukmu, kesabaran untukmu, wahai suamiku. Nah, selesai masalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tad'u 'ala anfusikum, wala tad'u 'ala auladikum, wala tad'u 'ala amwalikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajib lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri. Jangan mendoakan keburukan untuk anak-anakmu sendiri. Jangan engkau doakan keburukan untuk harta-hartamu. Kenapa? Jangan sampai bertepatan dengan waktu yang ditentukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu yang setiap kali ada permintaan pada waktu tersebut, Allah azza wa jalla pasti kabulkan. Nah, itu ada satu waktu yang kita tidak tahu kapan pastinya, itu kembali kepada apa kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu secara pasti kapan waktunya. Yang kita khawatirkan saat mendoakan keburukan, kejelekan kepada anak, pada istri, pada suami, bertepatan dengan waktu tersebut, lalu Allah kabulkan. Nah, lalu Allah kabulkan. Anaknya berbuat salah, anaknya bermasalah, anaknya melakukan satu kasus, orang tua sampai jengkelnya, ya Allah, berikan hukuman untuk dia. Apa tidak lebih baik ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah untuknya. Ya Allah, perbaikilah di dia. Ya Allah, tuntunlah jalan anakku. Dibandingkan kita, ya Allah, biar saja dia sekali-sekali celaka. Anaknya tukang ngebut, anak-anak sudah diingatkan, macam-macam. Sudah tidak dikasih uang bensin, ternyata dia dapat uang dari kakek neneknya untuk beli bensin. Oh, ngebut sana, ngebut sini. Jadi itu. Sampai orang tua, ya Allah, anak ini susah ini, ya Allah, sekali-kali buat dia celaka kan, tapi jangan sampai mati, ya Allah. Sudah minta, baru dia atur, ingin mengatur keputusan dari Allah SWT. Jatuh, tapi jangan mati, yang penting dia kapok. Insya Allah, mendoakan keburukan. Apa tidak lebih baik, ya Allah, berikanlah hidayah untuk anakku. Ya Allah, apa berilah cahaya penerang untuk jalan hidup anakku. Ya Allah, sadarkanlah anakku. Ya Allah, jauhkanlah anakku dari teman-teman yang buruk, lingkungan yang jelek, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, itu apa namanya ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perlu kita apa secara rajin ya untuk mempelajari, menghafalkan, mengulang-ulang, dan juga tentunya dipraktikkan doa-doa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, dan juga doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita hafalkan terkait secara khusus dalam pembahasan kita terkait dengan maslahat dan kebaikan keluarga kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita tidak punya kekuatan menghafal, atau barangkali sekali hafal kemudian dijamin lupa, misalkan, kita bisa berdoa menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, begini dan begitu. Alhamdulillah, waktu yang kita punya masih banyak. Kesempatan itu terus dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, satu hal yang perlu saya ulang kembali, kasus seperti tadi, mendoakan kebaikan untuk anak-anak, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita soleh dan soleha, itu jangan sampai menunggu mereka bermasalah. Jangan setelah mereka melakukan kenakalan. Ini yang subhanallah, fenomena ini ada dan betul-betul muncul. Nah, ketika mereka masih baik-baik, artinya kecil, mungil, lucu, menggemaskan, menyenangkan, kita sampai lupa. Nah, untuk mendoakan biar mereka jadi soleh dan soleh menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Nanti kalau sudah ada masalah, nanti kalau sudah ada kasus, baru setiap malam bangun, setiap malam bangun, setiap malam bangun. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik untuk kita. Memang tidak ada kata terlambat, tetapi yang belum terlambat jangan sampai ikut mereka yang sudah terlambat. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, mudah-mudahan beberapa poin ini bermanfaat. Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri sholat zuhur, berwudu, bersuci, dan seterusnya. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti selepas sholat asar untuk melanjutkan poin-poin yang berikutnya, seperti apa menghidupkan apa namanya konsep kelemah lembutan dalam keluarga tanpa menafikan apa namanya konsep hukuman. Demikian juga poin kita selalu menghidupkan motivasi atau tasyji dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga beberapa contoh Nabi Muhammad SAW apa namanya bagaimana menghidupkan suasana itu menjadi suasana yang menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.